Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Dan apabila mereka, yaitu istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut, keluar atau pindah dari rumah suami ya, karena keinginannya sendiri, bukan karena disuruh pindah oleh ahli waris suami yang meninggal dunia ya. Kalau mereka istri-istri tersebut pindah karena kehendak sendiri, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian wahai para ahli waris mayit ya. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Tidak ada dosa atas kalian untuk membiarkan mereka, para wanita tersebut, melakukan atau berbuat sesuatu yang ma'ruf ya, terhadap diri mereka sendiri, yaitu berhias lagi ya, memakai wangi-wangian lagi ya, dan seterusnya. Wallahu azizun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini masih membahas tentang masalah na'am talak ya, atau perceraian ya, atau berpisahnya suami dengan istri karena sebab meninggal dunia. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya suami-suami yang hendak meninggal dunia dan meninggalkan istri, hendaklah dia memberi wasiat ya, kepada istri mereka agar nah mereka tetap diberi nafkah sampai setahun ya, dan tidak disuruh pindah atau tidak dikeluarkan dari rumah tersebut, dari rumah suami, kecuali jika istri yang ingin keluar sendiri atau pindah sendiri dari rumah tersebut, dari rumah suami yang telah meninggal dunia. Nah, maka tidak ada dosa bagi ahli waris mayit ya, untuk membiarkan wanita-wanita tersebut ya, melakukan sesuatu yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lihat penjelasan asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang dimana dalam penjelasan beliau nanti akan disebutkan bahwasannya ada khilaf tentang ayat ini, ada perselisihan na'am yang terjadi ya, tentang ayat ini. Qala rahimahullahu taala ishtahara 'inda katsirin minal mufassirin anna hadhihi al-ayata al-karimata nasakhatha al-ayatu allati qablaha wa hiya qawluhu taala walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ada cetakan yang beda penjelasannya? Karena mulai dari ayat inilah ya. Mulai dari ayat ini ada beberapa perbedaan. Nah, cetakan ya. Cetakan yang satu dengan yang lainnya, nah agak berbeda ya, sejak ayat ini. Adapun yang ada dalam cetakan ini dimulai dari kalimat ini. Ishtahara 'inda katsirin minal mufassirin, masyhur di kalangan kebanyakan ahlu tafsir, ya, anna hadhil ayat al-karimah, bahwasannya ayat yang mulia ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-240, ayat ini nasakhat hal ayatul lati qoblaha, telah dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya apa? Wahiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri tersebut mereka menangguhkan diri mereka, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Mayoritas para ulama berpendapat seperti ini, bahwasanya ayat ini yang sedang kita bahas, ya, itu terhapus hukumnya dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-234. Jadi ayat ini yang 240, ya, itu mansukh, terhapus naam hukumnya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-234. Nah, dari sisi mana penghapusannya? Di dalam ayat yang ke-240 ini disebutkan bahwasannya istri-istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, dia tetap tinggal di rumah selama satu tahun. Dia tetap tinggal di rumah suaminya yang sudah meninggal dunia selama setahun. Nah, sedangkan ayat sebelumnya yang 234 menyebutkan bahwasannya para istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya mereka menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, ya. Bukan setahun, nah, tetapi 4 bulan 10 hari. Sehingga mayoritas para ulama berpendapat ayat ini yang mengharuskan atau menyebutkan para istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya itu, nah, dia tinggal di rumah suaminya selama setahun, ya, itu terhapus dengan ayat sebelumnya tentang kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menjalani masa iddah, nah, selama 4 bulan 10 hari. Mafhum? Nah. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Kemudian kata Syekh, wa annal amra kana 'ala zaujati an tatarabbasa haulan kamilan thumma nusikha bi arba'ati ashhuri wa ashr. Yaitu bahwasannya istri, ya, dia itu wajib untuk menangguhkan dirinya, ya, dalam setahun penuh, ya, haulan kamilan, ya, pada ayat yang ke-240 tadi, ya. Summa nusikha, kemudian ini dihapus bi arba'ati ashhur wa ashr, dan na'am dihapus, ya, dengan 4 bulan 10 hari. Nah, jadi at-tarabbus setahun penuh dihapus mansukh, ya, nah, dengan ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwasannya tarabbusnya wanita itu adalah 4 bulan 10 hari. Wa yujibuna an taqaddumil ayatin nasikhati anna dhalika taqaddumun fil wad'i la fil nuzul. Kemudian wa yujibun, mereka mayoritas para ahli tafsir ini menjawab, ya, menjawab tentang naam, kenapa ayat yang sebelumnya kok memansuh ayat yang setelahnya? Gitu. Kenapa ayat yang memansuh, yang menghapus itu kok duluan? Nah, daripada ayat yang dihapus. Nah, mestinya kan yang dihapus ayat yang sebelumnya, yang menghapus ayat setelahnya, kan seperti itu. Nah, maka ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir, mereka menjawab bahwasannya lebih dulunya ayat yang menghapus daripada ayat yang dihapus, ini adalah annadzalika, yang demikian itu taqaddumun fil wad'i, hanya mendahului dalam hal tata letak. Nah, mendahului dalam hal tata letak saja. La fin nuzul, bukan mendahului naam dalam hal turunnya ayat itu. Nah, kalau turunnya duluan 240, ya. Nah, kemudian setelah itu turunlah ayat yang menghapusnya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran, naam, tata letaknya ayat yang menghapus itu lebih dulu, ya, sebelum, yaitu ayat yang ke-234 ini lebih dulu sebelum ayat yang ke-240 yang dihapus. Nah, jadi itu hanya mendahului dalam hal tata letak saja, bukan mendahului dalam hal nuzul, nah, turunnya ayat tersebut. Nah, karena ayat yang menasakh, menghapus, itu harus lebih terakhir turunnya daripada ayat yang dihapus. Nah, akan tetapi di sini ayat sebelumnya menghapus ayat setelahnya. Ini hanya tata letak saja. Bukan karena ayat sebelumnya itu lebih dulu turun daripada ayat setelahnya, bukan. Ya. Tetapi ini adalah tata letak saja, lebih dulu ayat yang menghapus daripada ayat yang dihapus. Li'anna syartan nasikhi an yata'akhkhara 'anil mansukh. Karena syarat ayat yang menghapus, ya, itu harus lebih terakhir, ya, daripada ayat yang dihapus. Nah, sehingga ketika tata letaknya lebih duluan yang menghapus ini daripada yang dihapus, maka para ulama menjawab bahwasanya ini hanya duluan dalam hal tata letak dalam Al-Quran, bukan duluan dalam hal apa? Turunnya. Nah, mafhum? Hah? Bisa dipahami? Nah, intinya pendapat pertama ini mengatakan bahwasannya ayat 240 ini mansukh dengan ayat 234. Ayat 240 menyebutkan bahwasannya wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya itu, dia berada di rumah suaminya selama satu tahun. Nah, sedangkan ayat 234 menyebutkan bahwasannya wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, dia menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Sehingga yang berlaku adalah ayat yang menghapus, yaitu ayat yang 234. Nah, dan di sana ada hikmah yang besar, ya, dalam pembahasan an-nasikh wal mansukh. Kenapa harus ada hukum yang dihapus, ada hukum yang menghapus? Nah, ya, dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian mansukh, diperintahkan sholat untuk menghadap ke arah Ka'bah, dan seterusnya dari contoh-contoh nasikh dan mansukh, yang menghapus dan yang dihapus dari hukum-hukum. Kenapa harus ada? Ada faedahnya, ada hikmahnya, untuk diketahui siapa yang betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika diberi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya ini, maka dia ikut. Nah, Namun setelah beberapa bulan Rasulullah SAW mengatakan hukumnya ini berbeda dengan yang ini. Nah ini mau ikut lagi enggak? Nah, kalau dia orang yang betul-betul ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mengikuti dan meyakini bahwasanya yang sebelumnya, perintah sebelumnya mansukh. Nah, dihapus oleh perintah yang ini. Ini pendapat pertama, bahwasannya apa? Ayat ini yang ke-240 mansukh dengan ayat yang ke-234. Nah. Ini pendapat pertama. Asy-Syaikh akan menyebutkan pendapat yang berikutnya. Wa hadzal qaul la dalila alaihi. Sampai Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan pendapat yang pertama ini, kata beliau, la dalila alaihi, tidak ada dalil padanya. Nah, padahal ini pendapatnya jumhur mayoritas ahlu tafsir. Nah, namun Syekh As-Sa'di condong kepada pendapat yang lain. Nah, pendapat apa yang beliau condong kepadanya? Perhatikan. Wa man ta'ammala al-ayataini ittadhaha lahu annal qawla al-akhir fil ayati was-shawab. Dan barang siapa yang betul-betul memperhatikan dua ayat yang disebutkan tadi, yaitu ayat yang ke-240 ini dengan ayat yang dikatakan memansukh tadi, yaitu ayat yang ke-234, ya. Barang siapa yang memperhatikan dua ayat ini, nah, ittadhaha lahu, akan jelas baginya annal qaul al-akhir, bahwasannya pendapat yang lain, yaitu pendapat yang kedua fil ayati, tentang ayat ini, waswab, adalah pendapat yang benar. Ya, artinya beliau tidak memilih pendapat pertama tadi, beliau memilih pendapat yang kedua. Apa pendapat kedua? Akan disebutkan oleh Syekh di sini. Wa annal ayatal ula fi wujubi tarabbusi arba'ata ashhuri wa ashra ala wajhi tahtim alal mar'ah. Jadi beliau menjamak dua ayat tersebut. Beliau tidak mengatakan mansukh. Ayat ini tidak mansukh dengan ayat yang sebelumnya. Nah, tapi beliau berpendapat menjamak kedua ayat tersebut. Kata beliau, bahwasanya ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-234, ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihina arba'ata ashhuri wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalian dan meninggalkan istri, maka hendaklah istri-istri tersebut menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ayat yang ini adalah fi wujubi tarabbus, tentang wajibnya bertarabbus menjalani masa iddah arba'ata ashhuri wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Ala wajhi tahtim alal mar'ah. Dan menjalani masa iddah ini ala wajhi tahtim, dalam bentuk wajib. Ini yang wajib, yang 4 bulan 10 hari ini yang wajib. Alal mar'ah, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wajibnya menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Wa amma fi hadhil ayati. Adapun di dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-240 yang sekarang kita bahas, yang tadi menyebutkan bahwasannya wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, hendaklah dia tinggal di rumah suaminya selama 1 tahun. Nah, ayat ini, nah, fa innaha wasiyatun li ahlil mayyit. Ayat ini adalah wasiat. Ayat ini berisi wasiat untuk ahlil mayyit, untuk keluarga mayyit. Nah, keluarga mayyit, keluarga suami yang meninggal dunia tadi. Nah, misalkan ini bapaknya suaminya, misalkan, ya, atau saudara suaminya, nah, dan seterusnya. Nah, wasiat untuk ahlil mayyit, ya. An yubqau zaujata mayyitihim indahum haulan kamilan, ya. Agar ahlul mayyit itu, ya, keluarga yang ditinggalkan, nah, hendaknya mereka, nah, tetap, ya, tetap mengizinkan istri mayit, nah, mengizinkan istri mayit untuk tetap tinggal dengan mereka, yaitu di rumah suami, haulan kamilan selama setahun penuh, jabron li khatiriha, dalam rangka untuk menghibur hati si istri tersebut yang ditinggal mati oleh suaminya. Wabarron bimayyitihim, dan dalam rangka berbuat baik kepada mayit. Nah, itu suami yang meninggal dunia tadi. Nah, mafhum pendapat kedua ini? Hah? Bingung? Hah? Nah, pendapat kedua ini yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya ayat yang ke-234 yang menyebutkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, ayat ini adalah masa iddah yang wajib, kata beliau. Masa iddah yang wajib. Sedangkan ayat yang sekarang kita bahas, 240, ini berisi tentang wasiat untuk keluarga mayit, ya, agar si istri mayit tetap boleh tinggal di rumah itu selama setahun. Nah, selama setahun. Nah, sehingga yang wajib itu hanya 4 bulan 10 hari, sisanya sekian bulan sekian hari sampai setahun. Nah, berarti berapa? 7 bulan 20 hari, ya. Hah, benar. 7 bulan 20 hari tambah 4 bulan 10 hari berapa? 12 bulan kan? Nah, berarti sisanya 7 bulan 20 hari ini sunnah. Nah, ini sunnah bagi wanita untuk tetap tinggal di rumah suaminya tersebut, dan ahlil mayit, keluarga mayit, mengizinkan untuk istri tersebut tinggal di rumah tersebut. Nah, ya. Jadi yang wajib 4 bulan 10 hari, sisanya sampai setahun penuh itu sunnah. Nah, ini pendapat yang kedua. Ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, wasiyatan li azwajihim, ai wasiyatan minallah, artinya ini adalah wasiat dari Allah li ahlil mayit, untuk keluarga mayit. Nah, an yastausau bi zaujatihi, agar mereka keluarga mayit itu memberi wasiat kepada istrinya, wa yumatti'uha, ya, dan memberikan nafkah kepadanya, yaitu memberi tempat tinggal. Wala yukhrijuha, dan tidak mengeluarkan istri tersebut dari rumah suami yang sudah meninggal dunia. Fa in raghibat aqamat fi wasiyyatiha, apabila istri tersebut dia ingin, ya, maka dia menunaikan wasiat tersebut untuk tetap tinggal di situ selama setahun. Wa in ahabbatil khuruj, tapi kalau dia mau keluar, fala haraja 'alaiha, maka tidak ada dosa atasnya. Kalau dia mau keluar setelah 4 bulan 10 hari maksudnya. Nah, karena yang wajib 4 bulan 10 hari. Sisanya sunnah. Kalau sudah selesai 4 bulan 10 hari, wanita tersebut mau pindah, ya terserah dia. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, fa in kharajna, apabila mereka para wanita tersebut yang ditinggal mati suaminya, mereka keluar atau pindah dari rumah suami, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin, maka tidak ada dosa atas kalian. Yaitu wahai para ahli mayit, ya, yaitu ahli waris si suami tadi, tidak ada dosa atas kalian, fima fa'alna fi anfusihin, untuk membiarkan wanita-wanita tersebut berbuat untuk diri mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf. Ae minata jamul wal libas, yaitu boleh, silakan membiarkan untuk berhias dan juga memakai pakaian yang bagus. yaitu setelah 4 bulan 10 hari. Kalau setelah 4 bulan 10 hari istri pengen pindah ke rumah orang tua misalkan. Nah, dan juga pengen berdandan lagi ya. Nah, untuk siap menerima pangeran ya, atau yang mau melamarnya atau meminangnya. Nah, maka silahkan dia keluar dari rumah tersebut, dari rumah suami. Nah, atau pindah dari rumah suami tersebut setelah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, maka tidak dosa bagi ahli mayit untuk membiarkan para wanita tersebut berbuat terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf ya. Mau berhias atau yang semisalnya, lakinnas syarta an yakuna bil ma'ruf, akan tetapi dengan syarat harus dengan cara yang ma'ruf. Nah, alladzi la yukhrijuha an hududiddin, yang tidak mengeluarkan dia dari batasan-batasan agama wal i'tibar ya, dan aturan. Tidak mengeluarkan dari batasan-batasan agama dan tidak mengeluarkan dari tidak keluar dari aturan yang ada. Nah, misalkan kalau dia memakai wangi-wangian ya berarti di rumahnya sendiri, ya tidak ketika keluar rumah. Nah, baik. Demikian pula ketika dia bertajamul, berhias, ya berdandan, bukan untuk dilihat oleh, lelaki yang bukan mahramnya. Nah, tapi mungkin saja dia berhias, berdandan, dalam rangka, untuk tanda bahwasanya dia siap menerima pinangan. Nah. Baik, ini pendapat kedua ya, dan ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Jadi beliau lebih memilih menggabungkan kedua ayat ini. Ayat yang sedang kita bahas menyebutkan bahwasanya wanita yang ditinggal mati suaminya, dia tinggal di rumah suami selama satu tahun. Nah. Sedangkan ayat yang sebelumnya 234 menyebutkan bahwasanya masa iddah itu hanya 4 bulan 10 hari. Nah, beliau memilih pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama kan ayat ini mansukh dengan ayat yang sebelumnya. Mansukh. Nah, sehingga masa iddah hanya 4 bulan 10 hari. Setelah itu selesai dari masa iddahnya. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasannya yang wajib itu 4 bulan 10 hari. Nah, sisanya sampai setahun penuh. Nah, berdasarkan ayat ini sisanya sunnah. Nah, sisanya sunnah. Dan mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi, bahwasanya ayat ini mansukh dengan ayat sebelumnya, mereka menguatkan pendapatnya dengan mengatakan bahwasanya ayat ini yang berupa isi wasiat ini, ya, wasiat agar istri tetap tinggal di rumah suaminya selama setahun, ini kan wasiat. Ayat wasiat itu mansukh. Ayat wasiat untuk istri itu mansukh dengan ayat waris. Artinya tidak ada wasiat lagi bagi istri setelah turunnya ayat waris. Nah, bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia mendapatkan warisan. Ya, dari suami yang ditinggal mati oleh suaminya, bukan mendapatkan wasiat. Ya, sehingga wasiat ini mansukh dengan turunnya ayat warisan, tentang warisan. Karena istri mendapatkan bagian sekian. Nah, ya, dari harta suaminya. Nah, sehingga ini menguatkan pendapat yang pertama. Nah, ayat yang 240 ini berupa wasiat untuk istri, ayat wasiat itu mansukh dengan ayat waris. Nah, belum lagi yang selama setahun ini mansukh dengan 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ada juga yang menguatkan pendapat yang pertama tadi. Nah, ada alasan atau penjelasan yang lebih menguatkan pendapat yang pertama. Al-muhim, ada khilaf dalam ayat ini. Mayoritas para ulama berpendapat dengan pendapat pertama, para ulama ahli tafsir ya. Sedangkan sebagian para ulama yang lain, ahli tafsir yang lain berpendapat dengan pendapat kedua, dan ini dipilih, yang kedua ini dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian wa khatamal ayata bihadzainil ismaini al'azimaini. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan dua nama Allah yang agung. Ad-dalaini ala kamalil izzah, yang menunjukkan kesempurnaan keperkasaan Allah, wa kamalil hikmah, dan menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah azza wajalla. Allah katakan wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah tutup ayat ini dengan dua nama Allah yang agung, yang menunjukkan sempurnanya keperkasaan Allah dan sempurnanya kebijaksanaan Allah. Li'ana hadihi ahkamun sodarot an izzatihi, karena hukum-hukum ini ya, bahwasanya istri yang ditinggal mati suaminya harus demikian dan demikian. Hukum-hukum ini sodarat an izzatihi, itu muncul dari keperkasaan Allah azza wajal. Karena Allah berhak untuk mengatur makhluknya. Wadallat ala kamali hikmatihi, dan juga hukum-hukum ini menunjukkan sempurnanya kebijaksanaan Allah azza wajal. Haith wadu'aha fi mawadi'iha alla ikuti biha, di mana Allah meletakkan hikmah tersebut ya, pada tempatnya yang tepat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebijaksanaan ya, pada tempat yang tepat, yang sesuai. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, sehingga wanita yang ditinggal mati suaminya masih boleh tinggal di rumah suami tersebut selama sekian bulan, sekian hari. Bahkan kalau ayat ini boleh sampai setahun. Ini menunjukkan kebijaksanaan Allah yang agung ya. Sehingga hukum ini ya bisa menghibur hati istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan bisa mengurangi kesedihan ya, yang dialami oleh istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Baik, selesai ya dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini, ayat yang ke-240 dari surat Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghairu ikhraj, fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Ayat setelahnya masih tentang ayat talak ya. Namun insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.